Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Sejak kita masuk kepada hadis yang ke-41 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala An-Nawawi rahimahullah an Abi Muhammadin عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nawawi menyatakan hadithun hasan, hadithun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Hadith hasan sahih, kami meriwayatkannya di dalam kitab al hujjah dengan sanad yang sahih. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma minal mukthirin riwayatan lil hadis. Abdullah ibn Amr ibn al-As termasuk daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Sahabat Rasul yang bernama Abdullah dan sebaya usianya itu ada 4. Abdullah banyak ya, tetapi yang sebaya usianya itu ada 4. Yang disebut dengan Al-Abadilatul Arba'ah, 4 Abdullah. Usianya sebaya, yaitu Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, dan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini usianya sebaya semua, masih kecil waktu itu, masih anak-anak remaja pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Walaupun Abdullah ibn Umar juga termasuk muktsirin ya, banyak sekali meriwayatkan hadis. Ini kan pula Abdullah ibn Abbas. Tetapi yang paling banyaknya adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kenapa demikian? Li'annahu kana yaktub. Karena Abdullah bin Amr bin As dahulu mencatat apa saja yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicatat sama Abdullah bin Amr bin As. Sampai-sampai para sahabat yang lain mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, la taktub kullana sami'ta min Rasulillah fa innahu basar qad yaqul wa huwa fi ridha wa qad yaqul wa huwa fi ghadab. Jangan kamu catat semua apa saja yang kamu dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau juga manusia biasa yang terkadang berbicara dalam keadaan senang dan berbicara dalam keadaan marah. Maka beliau menyatakan kepada Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As, ya Abdullah uktub, wahai Abdullah catat kullama sami'ta minni, segala apa yang kau dengar dari fa wallah walladhi nafsi biyadi la yakhruju min hadha illa al-haq, demi Allah tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran, kata Rasul. Jadi dengan itu Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As terus mencatat apa saja yang didengarnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah beliau itu berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Baik, wa kana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaghbituhu 'ala hadza, dan sampai-sampai Abu Hurairah termasuk sahabat al-muktsirun fil hadis, ya. Termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Thayyib, Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini Abu Hurairah yang hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah jumlahnya ribuan, banyak sekali, sampai mengatakan ada ghibtah. Ghibtah ini mirip dengan iri, tetapi iri yang positif, dalam artian ya, orang yang iri, dengki, terkadang ya, rasa iri tersebut menyebabkan dia menginginkan hilangnya sesuatu yang diirikan tersebut pada diri saudaranya. Sedangkan ghibtah ini bukan iri dengan makna tersebut, tetapi iri dari sisi dia kalah dalam urusan tersebut. Dia menginginkan seperti apa yang ada pada diri saudaranya. Seseorang misalnya mampu menjalankan sholat sunnah, rotibah terus menerus, kemudian kita iri kepada dia, kok saya gak bisa ya. Ini kan iri yang positif, menginginkan dirinya juga bisa seperti dia, tetapi dia dirinya tidak sanggup, ya. Menginginkan dirinya seperti saudaranya yang melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan kepada Allah, tetapi dia tidak sanggup melakukannya, entah karena kesibukannya, entah karena hal-hal yang lain yang menyebabkan dia tidak sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudaranya. Tetapi dia ingin untuk melakukan seperti saudaranya tersebut. Ini namanya iri, tetapi iri yang positif. Maka Abu Hurairah pun juga demikian. Abu Hurairah menyatakan, la a'lamu ahadan aktsara haditsan minni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ketahui adanya seorang pun yang lebih banyak hadisnya dibanding diriku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa demikian? Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Karena dahulu Abdullah mencatat sedangkan aku tidak mencatat. Meskipun Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak mencatat, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah kuatnya hafalan, kekuatan hafalan. yang dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut beliau doakan pada baju yang dipakai oleh Abu Hurairah, kemudian baju tersebut dipakai oleh beliau atau didekapkan ke dadanya. Ada riwayatnya, cuman ana lupa. Al-muhim, dengan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu semenjak itu tidak pernah lupa terhadap apa saja yang didengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa saja yang masuk ke dalam telinga Abu Hurairah dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam otomatis seperti terekam dalam, terpatri dalam hatinya. Otomatis hafal. Ini setelah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," yakni al-iman al-kamil. Tidaklah beriman salah seorang kalian, yakni dengan keimanan yang sempurna, "hatta yakuna hawahu ai irtijahahu wa qasdahu," hingga menjadikan hawa nafsunya, hawa di sini maksudnya adalah irtijahnya, tujuan dan kehendaknya, "taba'an lima jitubi," mengikut setiap tujuan, setiap kehendaknya mengikut pada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ai minas syariat, daripada syariat, syariat yang dibawa oleh beliau. Jadi keimanan seseorang tidak akan sempurna hingga hatinya tunduk dan patuh kepada apa saja yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya kekuatan iman seseorang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kemudian bahwasannya kesempurnaan iman seseorang di saat dia menjadikan jiwanya tunduk dan patuh terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu haditsun hasanun sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Ucapan Nawawi bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih, diriwayatkan di dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ta'aqqaba Ibnu Rajab rahimahullah hadza tashih. Ibnu Rajab rahimahullah mengomentari pensahihan ini. Minal muallif, dari muallif, jadi dari Nawawi. Wa qala al-hadits la yashih. Ibnu Rajab mengatakan hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Ibnu Rajab punya kitab berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi 50 haditsan min Jawami'il Kalam. Min Jawami'il Kalam. Yani hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, 42 hadis. Ditambah oleh Ibnu Rajab 8 hadis sehingga genap 50 hadis. Beliau syarah, beliau berikan penjelasan-penjelasan rinci termasuk tasrif hadisnya beliau keluarkan. Nah, di saat sampai pada hadis yang ke-41 ini, Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan ta'qib, memberikan koreksi terhadap An-Nawawi, pentashihan daripada An-Nawawi bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. Maka Ibnu Rajab menyatakan al-haditsu la yashih, hadis ini tidak sahih. Artinya dhaif. Hadis ini dhaif, dinyatakan demikian oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Tentunya butuh untuk kemudian melihat kepada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tersebut sisi mana kemudian didhaifkannya dan apakah di sana ada khilaf di kalangan para ulama ataukah tidak. Baik. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan ucapannya, walidzalika yuhsinu tatabbu syarh Ibnu Rajab rahimahullah, dan karena ini maka bagus untuk kemudian melihat tatabbu, yakni mencari penjelasan syarah Ibnu Rajab rahimahullah, yakni dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tadi, wa naqla ta'qibihi 'alal ahadits, dan juga penukilan komentar beliau terhadap hadis-hadis yang ada dalam Al-Arba'in. Semua hadisnya dikomentari oleh Ibnu Rajab. Semua hadisnya. Ya tentunya mayoritasnya jelas sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Nawawi bahwa dalam Al-Arba'in ini memang semuanya adalah hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Li'anna Ibnu Rajab rahimahullah hafidz min huffadzil hadits, karena Ibnu Rajab rahimahullah, beliau juga merupakan hafiz, termasuk daripada ulama ahlul hadis, faham terhadap kriteria-kriteria hadis yang sahih, hadis yang dhaif, faham, menguasai detail-detail masalah mustalahul hadis. Wa huwa idza 'alla al ahadits allati dzakarahu an-Nawawi rahimahullah yubayyin wajhal 'illah. Dan beliau di saat mencacat hadis-hadis yang dibawakan oleh Nawawi dalam Al-Arba'in ini ya rahimahullah, tentu saja beliau yakni Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan sisi cacatnya tersebut, sisi penyakit yang ada dalam hadis tersebut. Cacatnya dari sisi mana? Ya, rawinya siapa? Begitu. Sehingga bisa dikatakan dhaif. Dan perlu diketahui bahwa Ibnu Rajab ini salah seorang ulama dari mazhab Hambali, Hanabilah. Sedangkan Nawawi merupakan ulama kibar dari mazhab Syafi'iyah. Dan di kalangan para ulama terdahulu, mereka saling menghargai, saling menghormati, saling mendoakan antara satu ulama mazhab dengan mazhab yang lain, bukan saling menjatuhkan dan saling menjelekkan. Terbukti di sini kitab yang ditulis oleh Nawawi disarah, diberi penjelasan oleh Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali. Lakin makna hadis biqat'in nadhar an isnadihi sahih. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, makna hadis ini terlepas dari penilaian sanadnya adalah hadis yang apa, maknanya adalah benar. Maknanya benar. Hadisnya terlepas dari penilaian sanadnya, dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab tadi, ya, memang di situ ada kelemahan. Akan tetapi dari sisi kandungan maknanya benar. Kandungan maknanya benar. Wa annal insan yajibu an yakuna hawahu taba'an lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya seseorang wajib untuk menjadikan hawa nafsunya mengikuti pada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menundukkan jiwanya, menundukkan nafsunya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu itulah yang benar, dan bahwasanya hawa nafsunya jika bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus dikalahkan, harus ditundukkan. Secara makna maka tidak salah, benar, tanpa diragukan. Tayyib, min fawaid hadal hadis, faedah daripada hadis ini. Yang pertama faedahnya, tahdhirul insan min an yahkumal aql awil adah muqaddaman iyaha ala ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang pertama memberi tahdzir terhadap seseorang, peringatan terhadap seseorang untuk jangan dia menjadikan akal sebagai pemutus hukum, menjadikan akal dan adat kebiasaan dia lebih dia dahulukan daripada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla menyatakan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian lancang mendahului Allah dan Rasul. Jangan lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Allah telah menetapkan satu keputusan perkara, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu putusan perkara, kemudian kalian mengambil perkara yang lain. Jangan berani-berani untuk berbuat lancang demikian. Jangan kemudian akal didahulukan di atas dalil. Berhadapan dengan dalil, maka akal kita letakkan di belakang. Dalil nomor satu. Dalil ini yang nomor satu. kita letakkan di depan. Akal nanti. Tunduk dan patuh dulu yang pertama. Entah masuk akal atau tidak masuk akal, selama hadis tersebut adalah hadis yang sahih, atau selama dalil tersebut adalah dalil yang sahih, maka yang pertama adalah pasrah, tunduk dan patuh terhadap dalil tersebut. Ini adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam beragama. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un 'alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wajhu dzalik, sisi daripada hal tersebut, nafyul iman anhu. Sisi daripada larangan tersebut karena dinafikan iman dalam hadis ini. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Dinafikan keimanan di saat tidak tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qa'il, kalau ada yang menyatakan, limadza hamaltumuhu ala nafyil kamal? Kenapa kalian membawa makna hadis ini kepada dinafikannya kesempurnaan iman? Bukan dinafikan, ya, ini ditiadakannya iman. Dalam artian berarti orang yang tidak tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Rasul berarti dia kafir, karena tidak beriman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Hadisnya kan demikian, ya. Tidak beriman salah seorang kalian hingga nafsunya tunduk dan patuh kepada apa yang aku bawa. Tetapi arti daripada hadis ini adalah tidak sempurna keimanan kalian. Kenapa kok diartikan tidak sempurna? Bukan diartikan tidak ada iman. Kalau secara zahir la yu'minu artinya adalah tidak beriman, berarti kafir. Ini pertanyaannya, limadza hamaltumuhu ala nafyil kamal? Kenapa kalian membawa makna hadis ini kepada makna tidak sempurna, bukan tidak beriman sebagaimana zahirnya? Fal jawab, jawabannya adalah anna hamalnahu ala dhalik li'annahu la yasduq fi kulli mas'alah. Kita bawa kepada makna demikian, yakni kepada makna tidak sempurna, bukan kepada makna tidak beriman sama sekali. Kenapa? Karena kalau diberi makna tidak beriman sama sekali, ini la yasduq fi kulli mas'alah, tidak bisa tepat pada setiap permasalahan. Contoh misalnya, seseorang mencuri, apakah itu berarti dia tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Rasul? Jawabannya tidak, ya kan? Mencuri karena hawa nafsu, dia melakukan pencurian. Berjudi karena hawa nafsu, dia melakukan perjudian. Minum khamar karena hawa nafsu, ya. Orang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tentu karena mengikuti apa? Hawa nafsu. Bisa dia mengikuti hawa nafsu berarti dia tidak tunduk dan patuh kepada apa? Kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayib, sekarang kita tanya. Apakah orang yang minum khamar kafir? Jawabannya tidak. Apakah orang berjudi kafir? Jawabannya tidak. Apakah orang mencuri kafir? Jawabannya juga tidak. Berarti tidak setiap perkara yang seseorang tidak tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasul kemudian dikafirkan. Tetapi maknanya apa? Maknanya berarti keimanannya tidak sempurna di saat dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Bisa dipahami, ya. Jadi la yu'minu ahadukum di situ maknanya bukan tidak beriman sama sekali, ya, berarti kafir, bukan. Maknanya bukan itu. La yu'minu ahadukum, yakni la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan keimanan sempurna. Iman kalian berarti lemah di saat kalian tidak tunduk dan patuh terhadap syariat yang aku bawa. Begitu maknanya. Jadi saya menyatakan li'anna insan qad yakunu hawahu taba'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aktsar masailihi. Terkadang seseorang hawa nafsunya itu sudah mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada mayoritas permasalahan-permasalahan dalam agama, dia tunduk dan patuh. Tetapi wa fi ba'dil masail la yakunu hawahu taba'an. Pada sebagian masalah yang lain hawa nafsunya itu belum tunduk. Fayuqman ala nafil kamal, sehingga dengan ini dinafikannya adalah dinafikan kesempurnaan. Dia sholat, dia puasa, ya, dia berbuat baik, dia menjaga lisan, tetapi dia terkadang masih berjudi. Kadang, terkadang masih mungkin keluar dusta, kedustaan ini adalah sesuatu yang menunjukkan tidak tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka setiap kemaksiatan berlaku padanya, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Sehingga dinafikan di sini adalah dinafikan kesempurnaan. Wa yuqal in kana hawahu la yakunu tab'an lima ja'a bihi Rasulullah SAW fi kulli din fa hina idzin yakunu murtaddan. Dan dikatakan apabila hawa nafsunya itu tidak mengikuti, tidak mau tunduk sama sekali terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada seluruh perkara-perkara agama, maka di saat itu dia dikatakan kafir karena dia murtad dari agama. Tidak ada ketundukan sama sekali. Atau dia melakukan sesuatu yang merupakan pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Artinya apa? Dia tidak tunduk dalam perkara yang merupakan prinsip dan rukun di dalam Islam. Rukun Islam contohnya apa? Beriman dengan rukun Islam. Yakni misalnya sholat. Saya tidak mau sholat sama sekali. Sholat itu tidak wajib bagi saya. Padahal ini rukun. Ya. Rukun di dalam Islam. Ya dia bergaul baik dengan sesama manusia. Masya Allah tidak pernah berdusta. Ya ucapannya jujur. Baik, ramah. Setiap orang yang bertemu dengan dia senang. Tetapi muamalah dia dengan Allah jelek. Dia tidak pernah sholat dan memang tidak menyatakan bahwa sholat itu wajib. Kafir apa tidak? Kafir. Karena dia tidak mau ya menjalankan satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Berarti dia tidak tunduk dalam perkara ini pada satu perkara yang prinsip di dalam Islam. Tidak mau tunduk dan patuh. Dalam hal ini sholat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala terbesar bagi setelah tauhid tentunya bagi setiap hamba. Maka ini permasalahan yang perlu untuk diperhatikan. Perkara yang kedua, faedah yang kedua, annahu yajibu 'alal insan an yastadilla awwalan thumma yahkum tsaniyan. Wajib atas setiap insan, yakni dalam hal ini adalah setiap muslim, untuk yang pertama kali dia berdalil, baru setelah itu dia menghukumi. Dalil itu yang pertama, kemudian baru menghukumi yang kedua. La an yahkum summa yastadil, bukan kemudian menghukumi dulu permasalahan kemudian mencari-cari dalil. Nah, ini namanya dalil yang harus dibawa kepada dipaksa untuk mengikuti hawa nafsunya. Dia sudah punya hukum tersendiri dengan hawa nafsunya tadi, kemudian dia mencari-cari dalil menguatkan daripada apa yang dia telah hukumi. Ini berarti memaksa dalil untuk tunduk pada hawa nafsunya dia, kebalik. Harusnya bagaimana? Hawa nafsunya tunduk terhadap dalil. Dalil dulu mana? Ya, usbut hujjatak. Pertama kali adalah kokohkan hujjahmu. Apa dalil? Ini yang pertama. Ya. Baru kemudian setelah itu menetapkan dengan ro'yu kita. Sehingga tidak seperti yang dikatakan oleh mereka, ya, yang mendewakan akal dan pendapatnya. Mereka menyatakan bahwasannya ar-ro'yu atau al-aklu itu qadhi muhakkam. Sedangkan ad-dalil apa? Syahid mu'addal. Seperti tadi dalam pelajaran Fadlul Islam. Yang pertama adalah akal didewakan. Akal adalah qadhi, hakim, memutus yang dipatuhi hukumnya. Adapun dalil itu adalah syahid yang dibenarkan persaksiannya. Bukan. Dalil adalah sesuatu yang dikedepankan. Akal harus tunduk dan patuh kepada dalil. Banyak daripada kita, ya, dia sudah terlanjur untuk memutuskan satu perkara, pokoknya ini masalahnya demikian. Nah, mana dalilnya? Ya nanti cari dulu dalilnya. Ini keliru, ya. Mencari dalil setelah memutuskan perkara. Harusnya ada dalil terlebih dahulu, baru kemudian diputuskan perkaranya. Sehingga di dalam beragama harus berhati-hati. Kalau tidak tahu dalil, ya diam. Begitu. Tidak tahu dalil, diam. Dalilnya apa? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Allah berikan kepada kami. Tidak ada beratnya dalam perkara agama untuk mengucapkan wallahu a'lam. Dan itu bagian daripada ilmu bahkan. Tetapi kalau kemudian menjawab terlebih dahulu, menghukumi terlebih dahulu, kemudian dalilnya nanti saya carikan dalil. Nah, ini keliru yang seperti ini. Bisa dipahami insyaallah ya. Tayyib. Bi makna annaka idza aradta itsbata hukmin fil aqaid au fil jawarih fastadil awwalan tumahkum. Dengan makna bahwasannya jika engkau menghendaki untuk menetapkan satu hukum baik terkait dengan masalah akidah ataupun terkait dengan masalah amaliyah anggota badan engkau, maka pertama yang engkau tentukan adalah dalilnya. Fastadil awwalan. Dalilnya mana? Ini yang pertama. Tsummahkum, kemudian baru engkau hukumi. Amma antahkuma tsumma tastadil fa hadza ya'ni annaka ja'atal madbu tabi'an wa ja'atal asl aqlab wal far' al kitab sunnah. Adapun engkau menghukumi terlebih dahulu, engkau tetapkan perkaranya demikian, baru kemudian engkau cari-cari dalil, maka ini maknanya bahwasanya engkau jadikan al madbu sesuatu yang diikuti itu adalah tabi'an wa ja'atal asl aqlab wal far' al kitab sunnah. Yang harusnya diikuti itu justru menjadi tabi, menjadi yang mengikut. Yani dalil itu yang mesti diikuti, justru dia yang mengikut. Mengikut terhadap apa yang kau telah putuskan tadi. Kau paksa dalil untuk sesuai dengan apa yang kamu mau. Dan kau jadikan asal, asal yang mestinya asal itu adalah dalil, Al-Quran dan Sunnah. Kau jadikan asal itu adalah akalmu. Akal yang menjadi asal, kemudian Al-Quran dan Sunnah itu menjadi cabang. Paraknya. Ini yang seperti ini kebalik. Baik. Walihada tajidu ba'dul ulama rahimahumullah wa'afa anhum alladzina yantahiluna limadahibihim yaj'aluna adillah taba'an limadahibihim. Dan karenanya engkau dapati sebagian ulama, bukan seluruhnya, ada sebagian ulama rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, wa'afa anhum, dan semoga Allah memaafkan mereka, alladzina yantahiluna limadahibihim, yang mereka menganut madhab-madhab tertentu, yaj'aluna al-adillah taba'an limadahibihim, mereka menjadikan dalil itu mengikut. Nah, ini dalil yang harusnya diikuti malah justru mengikut terhadap madhab mereka. Mereka sudah punya kaidah-kaidah dalam madhab, ya, perkara-perkara dalam madhab, apa amalan-amalan dalam madhab. Kalau mazhab Syafi'ah demikian, demikian, demikian dalam sholat misalnya, dalam masalah-masalah ini, masalah ahkam, hukum-hukum muamalah dan sebagainya, maka dia jadikan dalil untuk mengikut pada mazhab. Sudah ada koridornya mazhab Syafi'ah demikian, demikian, demikian, demikian, carikan dalilnya, carikan dalilnya, carikan dalilnya. Yang ini seperti ini kebalik. Atau dalam mazhab Hanabilah juga sama, sama saja. Mazhab Imam Ahmad misalnya, terkait dengan masalah thaharah, ya, ada kaidah-kaidah, kemudian ketetapan-ketetapan dari ulama mazhab Hanabilah, kemudian carikan dalilnya, dalilnya, dalilnya, dalilnya. Tidak demikian sepantasnya. Harusnya dalil yang dijadikan sebagai patokan pertama, asal, kemudian baru kemudian dikeluarkan darinya hukum-hukum dari dalil tersebut. Summa yuhawiluna an yalhu a'naqan nusus ila ma yaqtadihi madhabahum ala wajhin mustaqrah ba'id. Kemudian mereka berusaha untuk memalingkan a'naqan nusus, yakni leher-leher nas. Maksudnya memalingkan dalam hal ini adalah makna kandungan nas-nas tersebut kepada apa yang menjadi konsekuensi madhab mereka. Ala wajhin mustaqrah ba'id. Secara ini sesuatu yang dipaksakan sekali. Dalil-dalil tersebut sesuatu yang sangat dipaksakan sekali untuk sesuai dengan apa yang ada dalam madhabnya. Wa hadza minal masaib. Dan ini termasuk daripada musibah. allati ubtuliya biha ba'dul ulama, yang musibah tersebut menimpa sebagian para ulama. Adapun ulama-ulama muhaqqiqun, ulama-ulama yang disebut dengan ulama muhaqqiqun, mereka tunduk kepada dalil. Mereka menisbatkan diri kepada mazhab tertentu karena mayoritas daripada tarjih yang ada pada ilmu mereka selaras dengan mazhab tertentu tersebut. Sedangkan di saat di dalam mazhabnya terdapat sesuatu yang secara dalil lemah, ya, maka mereka pun tidak mengikuti mazhab tadi. Tidak mengikuti mazhab tadi. Mengambil apa yang selaras dengan dalil. Dan itu banyak contoh-contohnya. Seperti contoh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menisbatkan diri kepada mazhab Hambali, ya. Mazhab Hambali Imam Ahmad. Akan tetapi banyak sekali perkara-perkara yang ditarjih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan mazhab Hanabilah. Nawawi, beliau sendiri mazhab Syafi'iyah. Tetapi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab banyak juga perkara-perkara tarjihan beliau yang tidak sesuai dengan mazhab Syafi'iyah. Demikian pula yang lainnya, ulama-ulama yang lain. Biasa mereka, ya, muhaqqiqun, ya, dari kalangan para ulama, mereka tidak mesti sesuai dengan mazhabnya. Karena mereka pada hakikatnya adalah tunduk dan patuh kepada dalil. Tunduk dan patuh kepada dalil. Wal wajib an yakuna hawa kata ba'an lima jalabi Rasul SAW. Dan yang wajib adalah engkau jadikan hawa nafsu engkau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, faedah yang ketiga daripada hadis. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, taqsimul hawa ila mahmudin wa madmumin. Pembagian hawa nafsu menjadi dua. Hawa nafsu yang mahmud, yang terpuji, dan madmum, yang tercela. Dari sisi mana pembagian tersebut? Yani dari hadis dinyatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jibtubih. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga menjadikan hawa nafsunya tunduk dan patuh terhadap apa yang aku bawa. Berarti kalau tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi, hawa nafsu tersebut adalah hawa nafsu yang mahmud, yang terpuji. Kalau tidak tunduk dan tidak patuh, berarti apa? Hawa nafsu yang madmum, tercela. Akan tetapi Syekh Al-Utsaimin menyatakan wal asal indal itlaq, dan asalnya di saat tersebut secara mutlak hawa nafsu begitu al-madmum, maka yang terpakai adalah madmum. Salah seorang berkata kepada Ibn Abbas, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana taba'an lima li hawaka. Seseorang berkata kepada Ibn Abbas, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu engkau. Maka Ibn Abbas menyatakan kullu hawa dolalah. Setiap hawa nafsu itu sesat, kata Ibn Abbas. Karena hawa, ya, al-hawa itu kalau tersebut secara mutlak begitu, maka hawa nafsu itu adalah sesuatu yang jelek. Al-asl indal itlaq al-madmum. Asalnya bisa disebutkan secara mutlak, maka madmum. Kama ja'a dzalika fil kitab wa sunnah. Sebagaimana tersebut hal tersebut dalam Alkitab dan As-Sunnah. Fa kullama dzakara Allahu Ta'ala ittiba'al hawa fa huwa 'ala wajhid dzam. Tidaklah Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an kalimat ittiba'ul hawa, ya. Fa inna ma yattabi'una ahwa'ahum, misalnya. Itu pasti dalam konteks celaan, Allah mencela, mengikuti hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang mengikuti hawa nafsunya? Konteksnya celaan. Semua di dalam Al-Quran kalimat hawa itu pasti celaan. Di dalam surat An-Nazi'at misalnya juga. Orang yang menjauhi hawa nafsu itu orang yang terpuji. Orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang tercela. Wanahan nafsa anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsu. Berarti hawa itu adalah sesuatu yang jelek. Setiap tersebut pasti jelek konteksnya. Fa kullama dzakara Allah taala ittiba'al hawa fa huwa 'ala wajdam. Lakin hadzal hadits yadul 'ala anna al-hawa yanqasim ila qismain. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa hawa nafsu itu terbagi menjadi dua. Mahmud wa huwa ma kana tab'an lima ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani terpuji apabila hawa nafsu tersebut mengikuti dan tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau mengikuti dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu bukan hawa, ya, itu berarti menundukkan hawa nafsu. Wanahan nafsa anil hawa, dan menahan jiwanya dari hawa nafsu, mengekang jiwanya dari hawa nafsu. Berarti bukan mengikuti hawa nafsu untuk mentaati Rasul, bukan. Karena hawa itu pada hakikatnya seluruhnya adalah sesat, seluruhnya mengajak kepada kebinasaan. Asy-Sya'bi menyatakan bahwasannya sumya hawa al-hawa, sumya al-hawa hawan, li'annahu yahwi sahibahu finnar. Disebut hawa nafsu itu dengan hawa karena hawa nafsu itu akan menjerumuskan pelakunya kepada neraka. Sehingga disebut hawa. Hawa itu artinya terjungkal masuk ke dalam neraka. Itu kalimat hawa. Hawa pada hakikatnya adalah sesuatu yang menjadi bertikan-bertikan nafsu kita, mengajak kepada perkara-perkara yang tercela. Itu namanya hawa. Maka setiap hawa adalah tercela. Wa madmum wa huwa ma qala padzalik, dan madmum ini yang menyelisih daripada apa yang dibawa oleh Rasul. Wa indal itlaq yuhma 'alal madmum, dan di saat disebut dengan secara mutlak maka pasti terpakai kepada perkara yang madmum tercela. Wali hadza yuqal al huda wa yuqabiluhu al hawa, dan karenanya dikatakan al huda itu adalah petunjuk hidayah dan kebalikannya adalah al hawa. Jadi hawa itu lawan kata daripada huda. Baik. Faedah yang keempat, wujubu tahkimi syari'ah fi kulli syai', wajibnya untuk berhukum kepada syariat dalam segala urusan. Liqaulihi lima ji'tu bih, berdasarkan lafaz terhadap apa yang aku bawa. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a bi kulli ma yaslufu al-khalq atau ma yuslifu al-khalq fi ma'adihim wa ma'asihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa segala perkara yang membawa kepada kemaslahatan hamba. Baik di kehidupan yang akan datang nanti, ma'ad di kehidupan setelah kematian ataupun dalam kehidupan di dunia mereka. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, sebagai penjelas segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Falaisa syai'un yahtadun nas ilai fi umurid din awid dunya illa bayyanahu. Maka tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia pada urusan agamanya ataupun urusan dunianya melainkan telah dijelaskan. Walhamdulillah. Imma bayanan wadihan ya'rifu kullu ahad, imma dengan penjelasan yang sangat jelas diketahui oleh setiap orang. Penjelasan yang sangat jelas, misal ya, la taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. La taqtulun nafsa, jangan engkau bunuh jiwa. Penjelasan yang sangat jelas, membunuh jiwa tidak boleh, ya, zina tidak boleh. La tasrabul khamr, jangan kamu minum khamr misalnya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu semua amalan-amalan syaitan, maka tinggalkan. Jelas. Setiap orang membaca tahu bahasa Arab pasti akan paham maksudnya. Ya. Juga perintah-perintah aqimus shalah wa atuz zakat, ya. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, ini perkara-perkara yang jelas, ya'rifu kullu ahad. Setiap orang tahu, paham. Akan tetapi ada pula wa imma bayanan khafiyan. Penjelasan yang samar yang tentunya butuh kepada rincian dan tafsiran dan panjang lebar. Nah, ini ya'rifuhu rasikhuna fil ilm, yang diketahui oleh orang-orang yang memang dalam ilmunya, ya, rusuk, kokoh ilmunya dari kalangan para ulama. Faedah yang terakhir, annal iman yazid wa yanqus kama huwa madhab ahli sunnati wal jamaah, wallahu a'lam. Iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana itu merupakan madhab ahli sunnati wal jamaah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih tersisa satu pertanyaan.